menganjurkan kepada kaum mukminin untuk berinfak pada segala macam bentuk kebaikan. Kata infak ini berarti adalah memberikan harta kepada seseorang berharap pahala darinya. Memberikan harta kepada seseorang dengan mengharap pahala darinya. Maksudnya mengharap pahala dari pemberian tersebut. Ini namanya infak. Dan infak lebih condong pemakaiannya pada pemberian seseorang kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Infak pemakaiannya lebih condong kepada pemberian seseorang kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Seperti misalkan istri, anak, orang tua jika memang dia membutuhkan, itu adalah infak. Dan bedanya dengan sedekah, sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain berharap pahala. Tetapi sedekah bukan hanya dengan harta atau benda. Nah, itu bedanya antara infak dengan sedekah. Sedekah pemberian seseorang kepada orang lain berharap pahala. Tetapi sedekah bukan hanya dengan harta. Tapi sedekah bisa dengan zikir, itu orang bersedekah. Ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Setiap ucapan subhanallah sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah sedekah. Setiap ucapan Allahu akbar sedekah. Mengajak kepada yang ma'ruf sedekah. Melarang kepada yang mungkar sedekah. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah, yu'inu ar-rajulu fi dabatihi bihamilihi 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah. Menolong seseorang untuk membawakan barangnya di atas hewan tunggangannya atau mengangkatkan barangnya tersebut, maka itu adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu wa kullu khutwatin yamshiha ila salati sadaqah wa dallu tariqi sadaqah. Ucapan yang baik sedekah, dan setiap langkah yang dilangkahkan ke masjid-masjid menuju salat sedekah, menunjuki jalan bagi orang yang tersesat sedekah. Nah, ini adalah sedekah. Jadi sedekah itu pemberian seseorang atau amal saleh yang dilakukan oleh seseorang berharap pahala darinya. Adapun nafkah, pemberian kepada orang lain yang di bawah tanggung jawabnya. Yang di bawah tanggung jawabnya. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, innaka lan tunfiqu nafaqatan yabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alayha hatta al-luqmata taj'alu fi fimra'atik. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau memberikan nafkah. Lihatnya. Sini kata-kata pakai nafkah. Nafkah. Maksudnya kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Yang kamu berharap pahala darinya kecuali kamu akan mendapatkan pahalanya. Sampai satu suapan yang kamu suapkan ke dalam mulut istrimu. Ini menunjukkan perbedaan antara sedekah dan nafkah. Sedang adapun zakat adalah pemberian kepada orang lain. Saya ulangi, pemberian kepada para mustahik zakat dalam kadar-kadar yang sudah ditentukan dalam Islam. Itu zakat. Jadi semuanya itu pemberian. Sedekah pemberian, nafkah pemberian, kemudian zakat pemberian. Makanya pengertian zakat juga sebagian ulama fikih mengatakan haqqun wajibun fil mal. Yaitu sesuatu hak yang wajib dikeluarkan pada harta. Tentunya dengan syarat-syaratnya. Dan diberikan kepada yang sudah disyariatkan dalam Islam. Tetapi penggunaan kata nafkah, sedekah, dan zakat ini kadang-kadang digunakan dalam kata-kata yang bisa diambil satu dengan yang lainnya. Apa maksud saya? Kadang kata sedekah bisa dipakai untuk zakat. Kadang kata zakat bisa dipakai untuk sedekah. Kadang kata nafkah bisa dipakai untuk sedekah. Kadang kata sedekah bisa dipakai untuk nafkah. Dan semisalnya. Makanya para ulama mengatakan sesuai dengan redaksi bahasa yang dibicarakan di dalam ayat ataupun di dalam hadis. Seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah atau nafkahkanlah dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Di sini kan menyebutkan kata-kata nafkahkanlah. Apakah di sini hanya memberikan kepada keluarga saja? Maka penulis mengatakan Allah menganjurkan kepada kaum mukminin untuk berinfak pada segala macam bentuk kebaikan. Karena tidak disebutkan objek dalam kalimat menunjukkan kepada keumuman. Ya. Apa maksudnya? Karena tidak disebutkan objek dalam sebuah kalimat tersebut, maka menunjukkan kepada keumuman. Artinya, coba, kita disuruh berikan nafkah kepada siapa? Dalam ayat ini. Enggak ada kan? Penjelis mengatakan li'anna hadzal ma'mul yufidut ta'mim. Karena tidak disebutkannya objek itu memberikan faedah ta'mim, keumuman. Nah, ini menunjukkan bahwa kata nafkah dipakai kadang-kadang untuk sedekah. Nah, itu dia. Ya. Jadi sesuai dengan redaksi ayat, redaksi hadis sehingga kita memahami. Lihat lagi Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 60 misalkan tentang zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu untuk orang fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil zakat atasnya, wal mu'allafati qulubuhum, dan hatinya yang untuk hati orang-orang yang hatinya yang dieratkan, wa fir riqab, dan budak-budak yang ingin memerdekakan dirinya, wal gharimin, dan untuk orang-orang yang berhutang, wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang kehabisan bekal. 8 orang yang diberikan harta sedekah pada ayat ini. Surat apa tadi? At-Taubah ayat 60. Nah, penyebutan surat At-Taubah yang ketiga yaitu Allah cuma ingin sebagian, enggak semua. Sebagiannya pun dalam persentase harta kecil. Ya, kalau ukuran 100% kita disuruh zakat berapa? 2,5%. Kecil. Punya duit 20 juta. Kalau 2,5%-nya berapa? 250 ribu. Subhanallah. Kecil sekali. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, maka di sini pelajaran menarik. Fahadha mimma yad'uhum ilal infaq. Dan maka hal ini di antara perkara yang mengajak mereka untuk berinfak. Ya. Makanya para ikhwah, setelah ayat ini nanti sampai 25, ini kan ayat ini 254. Setelah ayat ini 255. Dari mulai ayat 255 sampai 260 Allah menceritakan kekuasaannya. Allah menceritakan kekuasaan. Jadi mulai ayat kursi, dari mulai Allah bisa memberikan petunjuk, hidayah, dari mulai Allah bisa menghidupkan orang mati, dari mulai Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan burung-burung yang sudah disembelih, dicincang-cincang, burungnya 4 dimix kemudian dipanggil datang lagi. Di ayat 261 Allah menceritakan infak lagi. Jangan takut kalian untuk berinfak, bahwa karena kalian berhadapan dengan Allah yang pemberi rezeki kepada kalian, yang kekuatannya seperti itu. Nah, itu dia. Makanya Pak, para ikhwah, ya, bahwa kiat agar mudah berinfak, pahami 254. Al-Baqarah 254. Apa yang pertama kiatnya? Memahami bahwa pemberi rezeki adalah siapa? Allah yang maha luas rezekinya. Yang kedua, yaitu bahwa rezeki yang Allah berikan tidak satu, banyak. Bermacam-macam jenisnya. Yang ketiga, yaitu Allah hanya menginginkan sebagian dari rezeki yang kita dapati. Sebagian aja susah. Ya, apalagi semuanya. Sebagian susah. Baik, kita lanjutkan. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yad'uuhum aidan ikhbaruhum anna hadhihi an-nafaqati mudakharatun 'indallah fi yawmin la tufidu fihi al-mu'awadhat bil bay' wa nahwihi wa la tabarru'at wa la syafa'at. Lihat, subhanallah, ini juga penambah motivasi untuk berinfak. Kata penulis rahimahullahu taala, dan juga di antara hal yang mengajak mereka untuk berinfak adalah kabar Allah kepada mereka bahwa infak-infak tersebut akan tersimpan rapi di sisi Allah. Mudakharatun, tersimpan rapi. Indallah, di sisi Allah. Hah? Fi yaumin la tufidu fihi al-mu'awadhat. Pada suatu hari yang tidak ada gunanya lagi saling tawar-menawar untuk jual-beli. Ya. Bil bay' wa nahwihi, atau semacamnya. Wala tabarru'at, tidak pula bantuan-bantuan sosial. Wala syafa'at, dan maupun syafa'at atau rekomendasi. Lihat. Ini penambah apa? Motivasi untuk berinfak. Bahwa yang kita infakkan itu sebenarnya harta yang sebenarnya yang kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum, hadis riwayat Bukhari, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Rasulullah SAW bertanya kepada kita, Siapa dari kalian yang harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Harta ahli waris itu maksudnya apa? Kalau orang mati berarti dia meninggalkan harta. Harta ini milik siapa? Ahli waris. Siapa dari kalian yang lebih dia cintai, harta ahli warisnya atau hartanya sendiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat menjawab, "Wallahi ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi." Demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali hartanya lebih ia sukai dibandingkan harta ahli waris. Ngapain nunggu orang mati? Mendingan kita cinta harta saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya ini harta saya. Oh, ternyata pemikiran itu salah. Kata para sahabat, kata Nabi Muhammad SAW, "Wallahi ma minkum ahad illa mal warithi ahabbu ilaihi min mali." Demi Allah, lihat ini penekanan karena sumpah. Tidak ada di antara kalian seorang pun, semua dari kita berarti. Mau kita akui tidak kita akui. Harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa maksud sabda beliau. Beliau mengatakan, "Ma minkum malakum min mal illa," tidak ada di antara kalian kecuali yang kalian, tidak ada harta yang kalian miliki kecuali yang kalian sedekahkan. Fahadha malukum, ini adalah harta kalian yang kalian sedekahkan. Wa ma abqaitum faliwarasatihi, adapun yang kalian tinggalkan tatkala mati, ditinggalkan sebanyak apapun, maka itu harta ahli warisnya. Yang kalian sedekahkan itu harta sebenarnya. Dan ini yang membuat kita semakin semangat untuk berinfak, bersedekah. Harta sebenarnya yang kita sedekahkan di jalan Allah. Sekarang kita punya rumah, mobil, motor. Tanya pada diri kita, ini rumah kalau saya mati milik siapa? Ahli waris. Bukan milik kita. Yang kita kalau catnya kubas dicat, kalau bocor diperbaiki, pas sudah mengkilat rapi mati. Rumah sangkalnya itu, hah? Ya kan? Mati, nggak dibawa. Enggak dibawa, yakin. Enggak dibawa. Saya jadi ingat waktu dulu, waktu masa-masa tahfidz di Kudus, orang kalau mati itu dibuatkan dari bambu kerandanya. Kemudian dari penutupnya pun dari bambu, semuanya dari bambu. Jadi kalau pas dia dikubur, itu keranda-kerandanya pun dihancurin, masukin ke dalam bambu. Ya, bambu yang dibawa. Enggak ada apa-apa. Ada lagi menarik di media sosial, Pak. Gara-gara salah memahami bahwa kendaraan akan apa? Akan menjadi kendaraan nantinya untuk di akhirat melewati shirath. Pas dikubur dimasukkan motornya ke dalam mobil ke dalam kuburannya. Enggak mungkin bisa. Dan itu haram. Jangan motor. Gigi yang menancap di mayit, kalau dari emas dicabut pian, coba, ya, nggak boleh ditanam, karena itu harta waris. Coba, bejatnya kan, ahli waris tuh, tanpa tersisa giginya dicabut sinin. Kok kemudian kita tergila-gila mengumpulkan ini semua? Dan mau diakui berdasarkan hadis tadi, ya begitu. Semua dari kita, enggak tersisa. Semua dari kita. Maka ada kiat yang keempat, ketika Allah berfirman, "Qabli an ya'ti yawm la bai'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah." Tidak ada sebelum datang hari yang tidak ada jual beli, tidak ada tawar menawar, tidak ada syafa'ah. harta yang sebenarnya yang kita jalankan di jalan Allah. Makanya Pak, orang-orang yang diluaskan rezekinya mungkin bisa di dunia merasa petantang petenteng, ya. Jangan orang yang diluaskan rezekinya Pak, yang ikut saja di dalam orang yang diluaskan rezekinya itu sudah beda gayanya. Ulun pernah umpat mobil, wah pokoknya mewah. Pas waktu itu Betapi bersendal jepit. Itu keluar dari mobil mewah itu aja beda. Padahal umpat orang lain ampun kita. Padahal kalau itu kita mati tidak akan pernah bisa dibawa. Ya. Maka ini yang harta sebenarnya yang mana? Ya, kita jalankan di jalan Allah. Coba hitung persentase perbandingan sekarang. Kita punya rumahkah kita di akhirat? Kita punya mobilkah kita di akhirat? Maka yang belum punya, ya itu mungkin Allah menyediakan bagi dia rumah yang kekal abadi. Tidak hanya umurnya 60-70 tahun. Tidak pernah rusak. Sangat indah di akhirat kelak. Maka sungguh sangat merugi Pak, orang yang sudah di dunianya melarat, miskin, maksiat. Maksiat. Banyak itu manusia-manusia seperti itu. Ini di dunia sengsara, di akhirat sengsara dia. Jangan jadi manusia-manusia seperti itu. Nah, ini penambah motivasi kita untuk berinfak, bersedekah, berzakat. Yaitu bahwa harta yang sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Fa kullu ahadin yaqulu ma qaddamtu li hayati." Artinya, setiap orang akan berkata, "Apa yang telah saya persembahkan untuk kehidupan saya?" فَتَنْقَطِعُ الْأَسْبَابُ كُلُّهَا إِلَّا الْأَسْبَابَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Setiap orang akan berkata, apa yang telah saya persembahkan untuk kehidupan saya? Maka seluruh sebab-sebab akan lenyap, kecuali sebab yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan keimanan kepadanya. Disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Pada saat itu yang menjadi ukuran bukan hartanya. Penolongnya enggak bisa. Siapa yang menjadi ukuran? Apa yang menjadi ukuran? Qalbun salim. Para ulama mengatakan qalbun salim ini adalah hati yang penuh dengan keimanan. Ya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ul dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukanlah pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami sedikit pun. Lihat. Ya. Yakini baik-baik. Anak enggak bisa nolong, harta enggak bisa nolong. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Surat Saba ayat 37. Ini semua ayat disebutkan oleh penulis sebagai bentuk bahwa sebagai bentuk penjelasan bahwa tidak ada yang bisa menolongnya, hartanya enggak bisa kecuali harta tersebut di apakan? Diinfakkan. Kemudian ayat yang lain yang disebutkan oleh penulis, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajran." Lihat. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Ini yang sering lupa orang Pak, bahwa agar mudah bersedekah, berinfak, yakini harta yang kita nafkahkan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Dan itu salah satu memotivasi seseorang untuk bersedekah. Kemudian penulis kemudian mengatakan di sini, "Tsumma qala ta'ala wal kafiruna humudz zalimun." Kemudian Allah berfirman, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. "Wa dzalika li'anna Allah khalaqahum li'ibadatihi wa razaqahum wa 'afahum liyasta'inu bidzalika 'ala ta'atihi." Artinya, kenapa orang-orang kafir itu disebut sebagai orang yang zalim? Hal itu karena Allah Ta'ala menciptakan mereka hanya untuk beribadah kepadanya. Dia memberikan rizki, menyehatkan mereka, agar mereka mampu mengerjakan ketaatan dengannya. Tapi apa yang terjadi? فَخَرَجُ عَمَّا خَلَقَهُمُ اللَّهُ لَهُ. Namun mereka berpaling dari tujuan Allah menciptakan mereka. Ini yang disebut dengan kezaliman. Nah, bisa kita garis bawahi, orang kafir disebut orang zalim karena keluar dari tujuan asal penciptaannya. Tujuan asal penciptaannya menyembah hanya kepada Allah. Mereka keluar dari itu. Yaitu mereka tidak beriman kepada Allah. Ini makanya disebut orang zalim. Wa asyraku billah ma lam yunzil bihi sultanan. Mereka menyekutukan Allah dengan apa yang tidak Allah turunkan keterangan tentangnya. Orang-orang diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini malah mereka orang-orang kafir menyekutukan Allah. Di situ letak kezalimannya. Menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya. Diperintahkan untuk ikhlas, malah melakukan kesyirikan. Ini zalimnya dilihat dari situ. Ya. Jadi kalau ditanya, orang kafir kenapa zalim? Karena mereka menyimpang dari tujuan penciptaan mereka, yaitu beribadah kepada Allah. Dan karena mereka mensyirikkan Allah dari tujuan mentauhidkan Allah. Itulah yang disebut dengan kezaliman. Wasta'anu bi ni'amihi 'alal kufri wal fusuqi wal 'isyan. Lihat, ini sebab yang ketiga, orang kafir disebut zalim karena mereka melakukan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan dengan kenikmatan tersebut. Nikmat yang aturan digunakan untuk taat mereka zalimi dengan menggunakannya pada ketaatan, kesyirikan dan kekufuran. Makanya para ulama mengatakan kullu ta'ah syukrun. Setiap ketaatan itu bentuk manifestasi kesyukuran. Ya. Mata kita gunakan untuk membaca hal-hal yang bermanfaat, melihat hal-hal yang bermanfaat. Itu syukur. Lisan kita gunakan untuk berbicara, berzikir, baca Quran yang baik-baik. Itu syukur. Kullu ta'ah syukrun. Setiap ketaatan adalah sebuah manifestasi kesyukuran. Itu dia. Makanya orang-orang kafir di sini zalim karena tidak menggunakan pada tempatnya. Kemudian penulis mengatakan, "Falam yabqu lil adli mawdhi'an, falihadha hasru dhulmil mutlaq fihim." Subhanallah. Artinya mereka tidak meletakkan keadilan pada tempatnya. Oleh karena itulah kezaliman yang mutlak meliputi mereka. Makanya orang-orang kafir kita berikan sebuah cap gelar, atau Allah berikan cap gelar kepada mereka adalah orang-orang zalim. Zalimnya dari tiga sisi. Tujuan mereka, mereka salah. Kemudian diperintahkan untuk ikhlas, mereka tidak ikhlas, mensyirikkan Allah. Kemudian diberikan nikmat untuk disyukuri, digunakan dalam ketaatan, mereka tidak gunakan dalam ketaatan. Ini yang menyebabkan orang-orang kafir zalim. Alhamdulillah selesai ayat yang ke-254. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ustaz, mohon sedikit penjelasan. Tadi beberapa penjelasan yang saya sampaikan bahwa harta yang sesungguhnya yang kita miliki adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Bahkan harta yang Ustaz jelaskan, bahkan harta yang dijadikan menjadikan harta waris itu bukan harta kita pada hakikatnya, demikian. Tapi mohon maaf, saya lupa lafadznya. Di hadis lain, janganlah anak-anak kamu ditinggalkan dalam kefakiran, atau artinya tidak punya harta pada saat kita meninggal. Itu bagaimana Ustaz menjawabnya? Iya. Ada muskilah dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu kita katakan harta sebenarnya adalah harta yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Muskilahnya adalah di sana ada hadis kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati Amr bin As dalam keadaan sakit keras, beliau ingin bersedekah. Bersedekah seluruh hartanya karena beliau cuma punya satu anak, atau Sa'ad bin Abi Waqqas yang benar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau punya satu anak perempuan. Satu anak perempuan nanti dinikahi orang sudah dapat nafkah. Makanya beliau ingin menafkahkan hartanya seluruhnya. Lalu kata Rasulullah, "Jangan. Ya, innaka tad'u warasataka aghnia khairun min an yatakaffafa an-nas." Jangan wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dibandingkan kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, nanti minta-minta sama orang-orang. Ya, nah ini yang ditanyakan. Kita katakan tadi itu jadi harta waris, tidak manfaat, bukan hartanya. Maka tidak ada pertentangan sebenarnya antara hadis bahwa yang harta sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah, sedangkan harta yang kita tinggalkan itu milik ahli waris. Betul, tidak ada perbedaan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan kalau kamu mati dalam keadaan kamu meninggalkan harta waris, itu lebih baik untuk ahli warismu dibandingkan kamu tinggalkan dalam keadaan miskin. Enggak ada perbedaan, enggak ada pertentangan dalam ayat ini. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada hadis yang pertama, harta kamu sebenarnya adalah harta yang kamu dijalankan di jalan Allah. Kemudian yang kamu tinggalkan itu milik ahli waris. Milik ahli waris ini belum tentu harta kamu. Kenapa? Kalau dia jalankan dalam ketaatan jadi harta kamu. Nah, itu. Kalau dia jalankan dalam kemaksiatan bukan malah harta kamu, malah menjadi beban bagi kamu di akhirat karena meninggalkan sarana agar mereka bisa bermaksiat. Nah, itu maksudnya. Ini tetap saja kalau dijalankan di jalan Allah, maka ini adalah harta yang sesungguhnya. Adapun yang kita tinggalkan milik ahli waris. Milik ahli waris benar. Dan kita meninggalkan harta pada ahli waris lebih baik dibandingkan mereka miskin. Ya, tapi ada yang lebih utama daripada itu, meninggalkan ketakwaan pada mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika Umar bin Abdul Aziz itu khalifah, presiden. Khalifah dia. Meninggalkan anak 11. Ketika ditanya, "Mana harta yang kamu tinggalkan untuk ahli warismu? Kamu enggak punya harta. Bahkan kamu punya hutang." Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan perkataan yang selalu disebutkan oleh pahala ahli sejarah. Taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Kenapa wahai Umar kamu tinggalkan hanya ketakwaan? Kata Umar bin Abdul Aziz, "In kanu aghnia fa wad'u al-amwal fi sabilillah." Jika anak-anak saya nanti orang yang kaya tapi mereka bertakwa, maka mereka akan meletakkan harta mereka di jalan Allah. Tapi in kanu fuqara, kalau seandainya mereka miskin tapi bertakwa, Allah tidak akan pernah menzalimi mereka. Ini cerdas, cara berpikirnya cerdas. Nah, kalian lihat ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika menafkahkan hartanya, Beliau tahu hadis tadi bahwa kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dibandingkan kamu meninggalkannya dalam keadaan miskin yang minta-minta kepada manusia. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika bersedekah, ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan? Saya meninggalkan Allah dan Rasul-Nya. Apakah Abu Bakar As-Siddiq menyalahi hadis tadi? Tidak. Ya, akan tetapi dia mengambil yang lebih utama, yaitu meninggalkan takwa kepada keluarganya. Ini yang kadang-kadang kurang dibekali oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Cukupi hanya sandang, pangan, mau apa tuh. Tetapi prestasi agamanya tidak ada sama sekali. Ketakwaan agamanya tidak ada sama sekali. Akhirnya ketika orang tuanya meninggal, sudah tidak punya pondasi kuat untuk mengurus harta tersebut. Nah, disinilah arti akhirnya nanti, iya, itu milik ahli waris. Kapan milik jadi Anda? Jadi milik Anda ketika digunakan di jalan Allah. Nah, begitu cara menggabungkan dua hal tersebut. Tetap bahwa harta sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah. Wallahu a'lam. Kemudian ada cerita, tadi kan Umar bin Abdul Aziz, ada Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini khalifah juga, punya anak 11 juga. Setiap anaknya diberikan harta waris. 100. Kalau bahasa kita 100 juta. Tapi tidak dikenalkan dengan takwa. Akhirnya apa? Anaknya Umar bin Abdul Aziz benar. Mereka menjadi orang kaya, menjadi saudagar-saudagar kaya, pembantu berjihad di jalan Allah. Ini anak yang tadi khalifah yang diberikan 100 juta tadi, apa yang terjadi? Mereka setelah bapaknya meninggal miskin dan akhirnya menjadi peminta-minta di pasar-pasarnya kota Madinah. Dan terbalik. Mana yang paling penting kalau begitu? Ketakwaan. Wallahu a'lam. Dan itu cerita sahih disebutkan dalam beberapa kitab sejarah. Jadi jangan minder kalau anak saya lulusan pesantren, bukan lulusan umum, sekolah menengah umum, kemudian bagus. Mereka itu malah yang akan memiliki harta untuk kita. Tatkala satu tulang ekor kita tersisa dari tubuh kita karena dimasukkan ke dalam kubur, semua tubuh kita akan hancur. Tatkala tinggal itu, maka akan terus ada pahala yang mengalir dari anak-anak yang saleh. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.